إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang pertama di dalam tahun Hijri dan salah satu di antara empat bulan yang disebut sebagai Ashhuril Hurm, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk berbuat kezaliman di bulan tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi ironisnya, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini kita melihat adanya tiga golongan dari umat manusia. Satu golongan mereka terpuji, satu golongan mereka selamat, dan dua golongan tercela. Satu golongan yang terpuji di mana mereka mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam di bulan ini dengan menjadikan Muharram sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalus siyam ba'da ramadhan syahrullahi muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadhan dalam satu bulannya, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadhan dalam satu bulannya adalah puasa Muharram. Maksudnya di sini kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa di bulan ini. Wa afdhalus salat qiyamul lail ba'dal fariidhah. Dan sebaik-baiknya salat setelah salat wajib yaitu salat malam. Pada hadis ini jelas Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menahan lapar dan dahaga dengan puasa sunnah. Terlebih lagi dikhususkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di tanggal 10 di bulan tersebut. Satu hari yang telah lalu, pada hari Kamis, di mana 10 Muharram merupakan hari yang penuh dengan barakah, merupakan hari yang dihormati oleh kaum muslimin, bahkan dihormati oleh umat-umat sebelum kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan, kanat Quraisy tasumu Asyura fil jahiliyah. Dahulu orang-orang Quraisy, mereka di atas kesyirikannya, mereka di atas kekufurannya, orang-orang musyrikin. Kalau sudah sampai 10 Muharram mereka menjalankan ibadah puasa Asyura. Dan mereka orang-orang musyrik. Setelah datangnya Nabi alaihi salatu wassalam, puasa tersebut dilanjutkan oleh beliau. Falamma furidha Ramadan, faman syaa'a shamahu wa man syaa'a aftara. Dan setelah datangnya kewajiban puasa di bulan Ramadan, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah hijrah ke kota Madinah, maka yang puasa Asyura dahulu wajib berubah menjadi sunnah. Sabda Nabi, yang mau berpuasa baik, yang tidak mau berpuasa maka tidak ada masalah. Begitu pula 10 Muharram merupakan hari yang dijadikan momen untuk melakukan ibadah puasa, bahkan oleh kaum Yahud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam matal Madinah." Ketika Nabi alaihi salatu wassalam tiba di kota Madinah, ra'al yahud yasumu Asyura. Nabi melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka, "Ma hadza? Hari apa ini yang kalian menahan lapar dan dahaga? Momen apa? Apa sebabnya?" Orang-orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun najjallahu bani Israel, najjallahu bani Israel min aduwihim." Mereka mengatakan bahwasanya hari ini merupakan hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya, yaitu Firaun dan bala tentara. Karena hari ini mereka selamatkan, shamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa pun akhirnya berpuasa sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diselamatkan. Mendengar ucapan tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam lantas bersabda, "Fanahnu ahakku bi Musa minkum." Kalau begitu, berarti kami lebih berhak kepada Musa untuk berpuasa daripada kalian. Sehingga Nabi berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran yang besar dan pahala yang banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang puasa di hari Asyura, beliau menyebutkan, "Yukaffiru sanatal madhiyah." Puasa ini mampu menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu hari saja kita menahan lapar dan dahaga, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dihapuskan dosa-dosa kita 360 hari. Satu hari berpuasa diampuni dosanya dalam kurun waktu 1 tahun. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Oleh sebab itu, para ulama ussalaf, ulama-ulama terdahulu, mereka tidak meninggalkan puasa Asyura bahkan dalam keadaan musafir sekalipun. Kalau Ramadan, mereka melakukan perjalanan jauh, mereka tidak berpuasa. Karena kenapa? Bisa diqadha. Tapi kalau Muharram, diqadha pada hari yang mana? Oleh sebab itu, para ulama ussalaf ketika datang puasa Asyura, mereka dalam keadaan musafir tetap menjalankan puasa tersebut. Di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, hibrul ummah, sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam, terjemahnya Al-Qur'an dan ahlu tafsir dari kalangan para sahabat, kalau sudah Asyura tidak meninggalkan puasa ini. Ini golongan yang terpuji mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam pada hari tersebut. Kemudian di sana ada dua golongan yang tercela. Yang pertama, di mana mereka menjadikan Asyura sebagai Id, seolah-olah seperti hari raya. Mereka berpesta pora. Mereka memperingati. Mereka membeli baju, memakai yang baru seperti Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Mereka membuat makanan yang lebih dikenal dengan sebutan Aklatu Asyura, makanannya Asyura. Dan mereka memandang di sana ada keutamaan. Bahkan tidak hanya itu, sampai membuat beberapa hadis-hadis palsu dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya mereka mengatakan, man iktahala yawma Asyura lam yarmad amihi hadha. Barang siapa yang pakai celak pada hari Asyura tidak akan terkena penyakit mata pada kurun waktu satu tahunnya. Ini enggak ada. Faman iktasala lam yamrad. Dan barang siapa yang mandi pada hari Asyura tidak akan terkena penyakit. وَمَنْ وَسَعَ عَلَى عِيَالِهِ وَسَعَ اللَّهُ ذَلِكَ الْعَامِ. Dan barang siapa yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya dengan membelikan pakaian-pakaian yang baru, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupi satu tahunnya. Ini semua merupakan hadis-hadis yang tidak benar. Bahkan pada hari Asyura menyebutkan kisah-kisah yang tidak ada dasarnya. Mereka menyebutkan pada hari Asyura Taba Adam, Nabi Adam bertaubat dari makan buah huldi. Mereka menyebutkan pada hari Asyura. Begitu pula pada hari ini, mereka menyebutkan bahwasanya Safinatun Nuh, kapalnya Nabi Nuh, terdampar setelah banjir bandang yang memusnahkan kaumnya. Begitu pula pada hari ini, Iltaqa Yusuf bi Abi, hari di mana Yusuf Nabiullah alaihi salam bertemu kembali dengan bapaknya setelah sekian puluh tahun berpisah. Begitu pula disebutkan bahwasanya pada hari Asyura merupakan hari di mana Ibrahim menyembelih anaknya Ismail yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan seekor domba. Ini semua adalah hadis-hadis yang makdzubun 'alan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang didustakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan tanpa ada sanad dan sumber yang jelas. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua yang lebih parah dari golongan yang pertama, golongan yang amat sangat tercela. Dan mereka adalah kaum Syiatul Rafidhah. Dan mereka adalah kaum Syiatul Imamiyah. Dan mereka adalah kaum Syiatul Ja'fariyah. Dan mereka adalah kaum Syiatul Ithna Asyariyah. Dan mereka adalah kaum Syiatul Rafidhah. Mereka menjadikan hari ini sebagai momen untuk memperingati atau bersedih atas kematian Husain anaknya Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Mereka menampar-nampar pipi, terlebih lagi di Karbala, sebelah selatan negeri Iraq, 100 kilo dari ibu kota Baghdad. Kalau sudah hari Asyura, mereka keluar dari rumah, berjalan ke tempat yang mereka anggap sebagai kuburannya Husain, yang mereka bangun di sana masjid yang besar, berjalan sambil mengangkat bendera ya Husain, meminta kepada Hussein sambil meneriakkan yel-yel, mengkafirkan Yazid, melaknat Muawiyah, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh para sahabat kecuali sedikit saja di antara mereka yang selamat. Mereka menampar-nampar pipi. Kaum wanita mencabik-cabik baju. Memotong-motong rambut. Tujuannya apa? Menampakkan kesedihan. Padahal mereka adalah kaum pendusta. Mereka lah merupakan faktor pertama dan sebab pertama kematiannya Hussein. Karena orang-orang Syiah penipu. Karena orang-orang Syiah mengkhianati Hussein. Dan curang kepada beliau. Sampai Hussein pun terbunuh secara zalim. Disebabkan karena pengkhianatan Syiah di negeri Kufah. Sehingga Hussein pun terbunuh di Karbala. Untuk menutupi aibnya mereka. Untuk menutupi sejarah kelam mereka. Dengan menampakkan kesedihan. Menampar-nampar pipi. Ini bagi wanita. Bagi kaum laki-laki kalau sudah sampai di Karbala. Di sana disediakan sebuah ritual. Mereka berjalan di atas arang yang panas. Tidak hanya itu. Ambil rantai besi. Dicambukkan di dada-dada mereka. Rantai pisau, pedang, sabit. Mereka goreskan badannya. Dengan menggunakan bagian putih. Sebagian bagian hitam. Apakah sampai di sini tidak? Anak-anak dan cucu-cucu mereka dibawa. Anak-anak kecil. Bahkan sebagian di antara anak-anak tersebut digendong. Kemudian disayat oleh bapaknya kepala anak-anak tersebut. Bahkan apa? Mengusap anak-anak itu darah dari wajahnya. Kita sedikit pun tidak ragu. Bisa jadi ritual tersebut didanai oleh orang-orang Zionis. Negeri-negeri kufur. Tujuannya apa? Dipotret. Tujuannya di video seorang bapak yang melukai kepala anaknya sendiri. Dan ditampilkan di dunia. Inilah Islam, agama yang penuh dengan pertumpahan darah, agama yang ekstrim. Mereka merusak agama ini dari dalam, padahal Islam berlepas diri dari perbuatan mereka. Islam agama yang penuh dengan rahmat. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengecam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari umatku, bukan dari aku, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan mengajak kepada ajakan-ajakan jahiliyah, tidak dikategorikan sebagai umatnya beliau. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hadis Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, "An-na'ihatu idh lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati bisirbalin min qatiran wa dar'un min jarab." Wanita-wanita yang meratap dengan ratapan yang berlebih-lebihan, melampaui batas seperti mereka, dan kemudian mati, wafat, belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelak pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan, dan diberikan baju besi, yang terbuat dari lelehan-lelehan tembaga, wadar'un min jarab, dan akan diberikan baju, yang terbuat dari penyakit udis dan kurap. Ini balasan bagi mereka di dunia. Ini satu sisi, amalan mereka bukan dari Islam. Sisi yang lain, Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama tarikh sejarah dan tafsir, menyebutkan bahwasanya jasadul Husain afallahu atharah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan jasadnya Husain. Gak ada orang yang tahu jasadnya Husain di mana. Husain terbakar bala, kepalanya terpotong. Jasadnya di mana tidak ada yang tahu, kata Ibnu Jarir. Bahkan Abu Nu'aim Al-Fadl Ibnu Dukain, seorang ulama dari zaman terdahulu, mengatakan yunkir ala man ya'rif kubra Husain, mengingkari dengan sangat bagi orang-orang yang mengaku tahu kuburannya Husain. Bahkan disebutkan oleh Syekh Bakir Abu Zaid dalam kitabnya Ad-Du'a, disebutkan bahwasannya jasadnya Husain akarat husiba, dimakan oleh binatang buas. Dan kepalanya dikubur di Baqi. Mana Baqi? Madinah. Lantas di Karbala kuburannya siapa? Siapa yang mereka sembah? Menunjukkan kepada kita betapa sesatnya golongan tersebut di atas kesesatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai ajal menjemput. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan di dalam agama ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة